Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam Yahya ibn Syaraf ibn al-Hasan ibn al-Husain al-ma'ruf bil Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita lanjutkan bab yang berikutnya yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Bab yang ke-13, kata An-Nawawi rahimahullah taala, bab fi bayani kathrati turuqil khair. Bab tentang penjelasan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Qala Allah taala, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. وقال تعالى وما تفعل من خير يعلمه الله وقال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وقال الله تعالى من عمل صالحا فلنفسه والآية في الباب كثيرة. طيب, sebelum kita masuk kepada dalil-dalil yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala, di sini beliau membuat sebuah bab bayan kathrati turuqil khair, dan yang dimaksudkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala setelah sebelumnya membawakan beberapa bab yang berkaitan dengan amal, kemudian terakhir yang kita bahas kemarin adalah bab yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, Al-Hath ala al-Izdiyat minal khair fi awakhiril umur, bab tentang dorongan dari syariat untuk seorang itu mulai memperbanyak atau seorang itu lebih bisa memperbanyak amalan solehnya di akhir kehidupan dia, di akhir hayatnya. Maka harapannya ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang telah termotivasi dengan bab sebelumnya bahwa kita semua tidak ada yang tahu kapan batas akhir dari usia kita ini, sehingga bab kemarin yang kita bahas bukan hanya kepada orang-orang tua, bukan hanya kepada mereka yang sudah beruban, tapi itu juga kepada kita sekalian. Karena tadi kematian itu tidak ada yang tahu kapan datangnya, dan kita tidak bisa menebak apakah hari ini adalah akhir dari sisa umur kita atau bukan. Maka bab yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala untuk seorang itu memperbanyak amalan kebaikan di akhir-akhir usianya, yakni kita memulai hari-hari kita dengan memperbanyak berbuat kebaikan, banyak mengamalkan amalan-amalan soleh. Maka kemudian berikutnya beliau membuat bab fi bayani kathrati turuqil khair. Ketika sudah termotivasi dengan bab yang sebelumnya, dia ingin melakukan amal-amal kebaikan sebagai bekal dalam perjalanannya di kehidupan dunia ini untuk nanti dia bisa memetik hasilnya di akhirat. Maka pas apabila beliau sebutkan bab setelahnya adalah menjelaskan tentang jalan kebaikan itu tidak terbatas hanya pada beberapa hal. Di sini beliau akan membawakan dalil-dalil, terlebih lagi nanti hadis-hadis yang beliau sebutkan, bagaimana syariat Islam itu adalah syariat yang begitu luas, yang macam ibadahnya itu sangat banyak, variasi dalam ibadahnya itu juga sangat banyak, dan kesemuanya itu, tanawu' itu sudah diajarkan oleh Nabi SAW, sudah diterangkan oleh Nabi SAW dalam beberapa macam ibadah. Sehingga kita tidak memerlukan sebetulnya untuk memvariasikan ibadah selain apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kita habiskan usia untuk mempelajari variasi ibadah yang datang dari Nabi SAW saja mungkin umur kita tidak akan cukup karena banyaknya. Nah, di sini beliau akan menghasung kepada kita sekalian untuk mau mempelajari apa saja variasi yang Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya ajarkan dalam masalah ibadah. Pada sholat pun juga tidak hanya satu jenis sholat, gerakannya pun juga tidak hanya satu gerakan, beberapa macam diajarkan oleh Nabi SAW. Itu perlu untuk kita tahu semua, selain sholat yang wajib, sholat sunnah, apa saja jenisnya, bagaimana tata caranya, dan seterusnya. Puasa juga demikian, bukan hanya satu jenis puasa saja, tapi di sana ada macam-macam puasa yang lain, dan seterusnya. Baik, intinya ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, kaidahnya adalah al-khairu lahu turuqun katsirah. Kebaikan itu memiliki jalan yang banyak. Ini kaidah asal. Kenapa saya sebutkan asal supaya jangan disalahpahami makna kaidah ini. Nanti ada yang beranggapan bahwa kalau begitu tujuannya kebaikan, jalannya dari mana terserah kita, bukan seperti itu maksudnya. Tapi maksudnya adalah kebaikan itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui jalan-jalan yang juga sudah ditetapkan. Jalan yang ditetapkan itu banyak. Sehingga tidak perlu lagi kita mencari jalan yang lain untuk sampai kepada kebaikan tersebut. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wasallam telah menunjukkan kepada jalan menuju kebaikan itu sesuatu yang sudah pasti. Ketika Allah mengajarkan seperti ini, jalan menuju kebaikan, itu sudah pasti Pak akan menuju kebaikan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ini jalan, di sana akan ada kebaikan di ujungnya, itu pasti sudah kita yakin ada kebaikan di depannya. Berbeda kalau itu adalah ijtihad atau pilihan dari masing-masing manusia. Fulan mengatakan ini adalah jalan kebaikan, belum tentu di ujungnya benar-benar kebaikan. Namun kalau itu datang dari Allah dan Rasulnya, sudah pasti di ujung sana ada kebaikan. Tayyib. Kemudian ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan wa hadza min fadlillahi subhanahu wa ta'ala ala ibadihi. Banyaknya jalan menuju kebaikan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam itu termasuk keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya. Min ajli an tatanawwa'a lahumul fadha'il wal ujur wasawabil katsir. Tujuannya adalah supaya akan semakin banyak keutamaan, semakin lebih banyak balasan, dan juga semakin lebih banyak pahala yang bisa dikumpulkan oleh seorang itu. Baik, ini pertama. Yang kedua adalah menghindari adanya malal, adanya kasal, adanya futur. Capek, letih dalam beribadah, kemudian merasa futur, sudah malas beribadah. Nah itu semua akan bisa hilang ketika kita mengetahui variasi di dalam beribadah. Ketika kita mengetahui bahwa untuk menuju satu kebaikan itu bukan hanya dari satu jalan saja. Nah, mungkin sifat asal manusia itu dia akan merasa cepat bosan dengan satu bentuk tertentu. Thayyib. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah syariat Islam yang mulia ini menuju jalan kebaikan itu ada tiga pokok, ada tiga jalan besarnya yang ditetapkan oleh syariat. Nah nanti dari tiga jalan besar ini akan bercabang masing-masingnya menuju jalan yang kecil-kecil. Nah tiga jalan besar tersebut, yang pertama adalah al-juhdul badani, jalan menuju kebaikan yang dilakukan oleh badan kita, atau ringkasnya amalan-amalan yang berkaitan dengan fisik. Fahuwa a'malul badan mithlus salah wasiyam wal jihad wa ma asbaha dzalik. Contohnya seperti salat, itu adalah ibadah fisikal. Siam, berpuasa, demikian juga berkaitan dengan fisik kita. Wal jihad, demikian juga jihad dan yang seterusnya. Tayyib. Ini yang pertama, al-juhdu al-badani. Jenis yang kedua atau jalan besar yang kedua adalah badlul mali. Ibadah yang berkaitan dengan harta atau mendermakan harta. Seperti contohnya zakat, kemudian sodakoh, infak, nafakot, hibah, wakaf, dan seterusnya. Itu adalah ibadah-ibadah yang maksudnya dalam badlul mali, kita mendermakan harta. Yang ketiga, jalan besarnya adalah al-murakab min juhdil badani wa badlil mali, yaitu sebuah jalan besar yang mengumpulkan antara dua pokok sebelumnya, yaitu satu bentuk ibadah yang di dalamnya ada pengorbanan jasmani dan ada pengorbanan harta. Ada pengorbanan jasmani dan ada pengorbanan harta. Ibadah itu engkau lakukan dengan jasad kita, dengan jasadmu, dan engkau lakukan dengan amalanmu berbarengan. Contoh adalah jihad fi sabilillah, yakni dalam kata hakikat jihad fi sabilillah, keluar berperang menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah jihad fi sabilillah adalah ibadah yang berkaitan dengan jasmani kita, demikian juga berkaitan dengan harta kita. Karena untuk keluar menuju jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam arti peperangan, memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dengan senjata, itu membutuhkan keluarnya fisik, demikian juga membutuhkan harta yang harus kita korbankan. Thayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Lalu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menerangkan, walakin anwa' hadhil usul kathiratun jiddan. Setelah tiga jalan masuk besar ini, masing-masingnya kemudian akan bercabang menjadi jalan-jalan kecil yang lebih banyak lagi. Di bawah ibadah fisik itu banyak jenisnya, bukan hanya sholat, puasa, dan yang lain-lain di atas tadi. Di bawah ibadah mal, ibadah harta juga banyak jenisnya, bukan hanya zakat, infak, dan sodakoh yang kita sebutkan tadi. Tayyib. Min ajli an tatanawwa'a lil ibadi at-ta'at. Tujuannya adalah agar seorang hamba itu bisa lebih mengetahui berbagai macam jenis ketaatan. Hatta la yamallu law kanal khair tariqan wahidan, sehingga dia tidak akan merasa bosan dan tidak merasa bahwa ibadah itu saja. Ibadah itu hanya satu jenis saja. Walakin idza tanawwa'a kana dzalika arfaqu binnas. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal ibadah itu bermacam-macam, itu menunjukkan bahwa syariat Allah Subhanahu wa taala arfaqu binnas adalah syariat yang lembut, syariat yang penuh sayang untuk manusia. Tayyib. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman fi hadzal bab, menjadi dalil bahwa amal kebaikan itu bukan hanya 1 2 3, tapi amal kebaikan itu banyak. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-148. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fastabiqul khairat." Fastabiqu al-khairat. Maka berlomba-lombalah kalian menuju al-khairat. Al-khairat adalah jamak dari al-khair. Al-khair itu satu kebaikan. Al-khairat adalah banyak kebaikan. Nah, Allah memerintahkan dengan satu kata perintah yang sama, berlomba-lombalah kalian, saling mendahulilah kalian menuju banyak jalan kebaikan itu. Tayyib. Dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menjelaskan sifat orang-orang yang beriman, demikian juga sifat para nabi alaihi wassalatu wassalam, dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-90. Kata Allah Azza wa Jalla, "Innahum kanu yusari'una fil khairat." Innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka itu, para nabi dan orang-orang yang saleh, adalah yusari'una, orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh mempercepat dirinya fil khairat, di dalam masalah amal kebaikan. Tayyib. Nah, ini sifat. Kalau yang di atas tadi, Al-Baqarah tadi, perintah dari Allah. Yang kedua, di dalam surat Al-Anbiya ini adalah sifat, menunjukkan bahwa tidak ada seorang nabi yang tidak bersungguh-sungguh untuk beramal soleh. Demikian juga tidak ada seorang yang diberikan gelar seorang yang beriman dan dia beramal soleh kecuali dia pasti bersungguh-sungguh untuk bisa mengamalkan banyak amalan-amalan soleh. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, pemahaman tentang judul bab. Berikutnya kita akan baca dalil-dalil yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Kata beliau rahimahullah ta'ala, qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah 215. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Wa ma taf'alu, dan apa saja yang kalian amalkan. Min khairin, dari kebaikan itu. Tayyib. Ma di sini mencakup umum. Ditambah lagi setelahnya Allah sebutkan khair dengan qaid min. Ini lebih luas lagi. Artinya apa saja kebaikan yang kamu amalkan, fa innallaha bihi alim. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kebaikan tersebut. Tayyib. Ayat yang berikutnya dalam surat Al-Baqarah 197. Kata Allah Azza wa Jal, وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهِ. وَمَا تَفْعَلُوا, masih sama bentuknya. Dan apa saja yang kalian lakukan, مِنْ خَيْرٍ, dari amal-amal kebaikan, يَعْلَمْهُ اللَّهِ, Allah akan mengetahuinya. Taib. وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى. Yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Az-Zalzalah ayat yang ketujuh. Kata Allah Azza wa Jalla, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Faman ya'mal, maka barang siapa yang beramal mithqala dzarratin, seberat dzarrah. Dzarrah, para ulama berselisih pendapat tentang apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ. Ada yang menyebutkan dengan sekecil biji jagung, ada yang menyebutkan dengan seperti seekor semut yang kecil, ada yang menyebutkan bahwa itu adalah bagian benda yang terkecil, dan semuanya sah. Kenapa? Karena mereka kembali kepada makna asal dari lafadz dzarrah. Dzarrah di dalam bahasa Arab bisa digunakan untuk biji jagung, bisa digunakan untuk semut kecil, bisa digunakan untuk material-material yang lebih kecil. Intinya adalah sekecil apapun amalan yang dilakukan oleh seorang hamba, yarahu, maka dia akan melihat balasannya nanti di akhirat. Dia akan mendapatkan balasan dari amal kebaikan itu. Tidak ada satu amal kebaikan pun yang kita lakukan yang mungkin tidak diketahui oleh manusia, bahkan mungkin kita sendiri lupa pernah melakukan kebaikan tersebut, itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak, pencatatan Allah Subhanahu wa taala terhadap amal kebaikan dan amal keburukan itu pasti semuanya akan dipertanggungjawabkan dan semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama kita hidup di dunia ini, engkau lakukan satu kebaikan, itu akan terus tercatat sampai nanti engkau bawa catatan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga perbuatan jelek, dosa dan kemaksiatan yang sudah pernah engkau lakukan, itu akan tetap terus tercatat di sana. Lantas bagaimana kalau misalnya kemarin saya melakukan dosa dan kemaksiatan, sekarang sudah bertaubat? Dan bukannya kalau orang yang sudah bertaubat itu dihapus? Naam, itu nanti akan diampuni ketika engkau telah bertemu dengan Allah. Tapi semasa engkau hidup di dunia, catatan yang ada pada malaikat itu tentang amal-amal kejelekanmu itu tetap ada. Catatan kebaikan tetap ada, catatan amal keburukanmu juga tetap ada. Pertanggungan jawabnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya beliau mengkhabarkan bahwa tidak ada satu anak Adam pun yang tidak dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah langsung yang akan mengadili mereka. Laisa bainahu wa bainaha turjuman. Tidak ada penterjemah antara Allah dengan manusia. Artinya apa? Engkau akan langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir tentang bahasa. Allah Subhanahu wa taala tahu semuanya. Jadi Allah tidak butuh penterjemah. Engkau akan diadili dan ditanya di hadapan Allah tentang amal kebaikan. Dilemparkan sijilat yang berisi dengan penuh kebaikan. Engkau akan mengakuinya. Demikian juga akan dilemparkan sijilat catatan amalan yang semuanya penuh dengan keburukan. Engkau juga hanya akan mengakuinya. Baru nanti ditimbang, baru nanti dihisab, diperhitungkan mana yang dihapus dari amal kejelekanmu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan amal kejelekan itu engkau tidak berhak masuk ke dalam neraka. Taib, dan seterusnya. Nah, setelah selesai proses semua itu, baru masuk neraka atau ke surga. Masuk neraka selamanya atau dia masuk neraka untuk pencucian dosa terlebih dahulu baru masuk ke surga. Intinya ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, kita seharusnya merasa khawatir bahwa ketika kita melakukan dosa lantas kita bertaubat, itu bukan kemudian menjadi alasan untuk kita merasa aman. Oh, yang kemarin pasti dimaafkan oleh Allah. Tidak. Pertanggungan jawabnya nanti tetap sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Thayyib. Ayat yang berikutnya, yang terakhir. Dalam surat Al-Jathiyah ayat yang ke-15, kata Allah, "Man 'amila shalihan falinafsihi." Barang siapa yang mengamalkan amalan-amalan saleh, falinafsihi, maka amalan itu akan kembali untuk dirinya. Manfaatnya akan hanya kembali untuk dirinya. Jadi dia yang akan memetik buah dari amal saleh tersebut. Baik. Masyaallah rahimani wa rahimakumullah, ini beberapa ayat yang disebutkan sebagai contoh oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa illa di sana seperti yang beliau sebutkan, wal ayatu fil babi katsirah. Ayat-ayat yang lain di dalam Al-Qur'an ini tentang pembahasan kita ini jumlahnya sangat amat banyak. Tapi mudah-mudahan ayat-ayat di atas itu mewakili apa yang diinginkan oleh beliau rahimahullah taala, bahwa intinya Allah membuka banyak pintu kebaikan untuk kita. Dan kebaikan yang sudah pernah kita amalkan tidak akan mungkin disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan khawatir. Ini hasungan untuk kita. Jangan khawatir. Ketika engkau melakukan kebaikan nanti ini akan ada balasannya atau tidak? Pasti akan ada balasannya. Mau manusia tahu atau mereka tidak tahu, atau mereka tahu tapi pura-pura tidak tahu, atau mereka tidak berterima kasih atas amalan yang kita lakukan itu, terserah. Ini urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hubungannya dengan manusia. Maka kalau keyakinan kita tentang amal soleh yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu benar, maka kita akan peduli dengan manusia. Bagaimana mereka memandang amalan saya, silahkan. Karena masing-masing manusia menilai akan berbeda-beda atas amalan yang saya lakukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala penilaiannya tidak akan pernah berbeda. Ketika Allah menetapkan engkau melakukan satu amal ini akan dibalas dengan demikian, pasti Allah akan melakukan. Hukum itu tidak akan pernah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan manusia. Maka wajar kalau seandainya hampir di setiap majelis para ulama mereka selalu menyebutkan tentang keikhlasan, keikhlasan, keikhlasan. Karena ikhlas itu mungkin teorinya mudah, bisa kita pahami dalam beberapa kali majelis, dalam beberapa kali pelajaran saja. Tapi prakteknya itu butuh untuk setiap hari kita riyadhah. Setiap hari kita untuk berusaha melatih diri, melatih hati untuk bagaimana caranya ikhlas. Jangan pernah merasa kita sudah bisa mengatur keikhlasan itu. Oh, saya keluarkan sedekah, ikhlas sudah saya. Tahu enggak bagaimana ikhlas dalam sedekah itu? Engkau lakukan sholat, sholat berjamaah ke masjid, insya Allah ikhlas saya kok sholat berjamaah di masjid. Tahu enggak engkau bagaimana sholat jamaahmu itu dinilai ikhlas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak ada yang tahu bagaimana persis keikhlasanmu itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika seorang Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, beliau mengkhawatirkan dirinya ini tidak bisa untuk mengatur keikhlasan, apalagi kita. Beliau seorang imam besar, keilmuannya sudah tidak diragukan. Bagaimana beliau bertemu dengan guru-gurunya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, sudah banyak yang ditemui tapi masih khawatir, padahal sudah bertahun-tahun beliau bergelut dengan ilmu dan bertahun-tahun beliau menyampaikan ilmu, tapi masih khawatir dirinya tentang keikhlasan. Perlu beliau belajar setiap hari mengkoreksi keikhlasannya. Seperti ini Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, kita harusnya lebih sering ketika kita sekarang misal tadi sholat jamaah, harus koreksi sekarang apakah sholat tadi itu benar-benar diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak. Kita lalai di dalam sholat kita tadi atau tidak? Kita kemudian memikirkan dunia di dalam sholat tadi atau tidak? Dan seterusnya. Itu hanya kita yang bisa mengukurnya. Dan kejujuran kita lah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada orang lain yang mengetahui apa yang kamu simpan di dalam hatimu. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Di sini ada penjelasan dari Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala yang sangat bagus ketika beliau menjelaskan atau setelah membawakan ayat-ayat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di atas tadi. Kita baca. Wal ayat fi hadza kathiratun tadullu ala anna al-khairat laysat sinfan wahidan au fardan wahidan au hasanan wahidan. Ayat-ayat yang semisal di dalam Al-Qur'anul Karim itu jumlahnya sangat banyak. Tadullu, ayat itu menunjukkan ala annal khairat, bahwasannya kebaikan-kebaikan laisat sinfan wahidan, bukan terbatas pada satu jenis amalan ibadah saja. Au fardan wahidan, atau satu bentuk amalan saja. Au hasanan wahidan, atau kebaikan yang cuma itu-itu saja. Tayyib. Wa yadullu lima qulna. Dan ada kenyataan yang menunjukkan terhadap apa yang kami sampaikan di atas tadi, bahwa kebaikan itu bukan hanya satu. Tayyib. Minan nas man tajiduhu ya'laf as-salah fatajiduhu kathirus salawat. Di antara manusia ada orang-orang yang mereka lebih mudah ketika mengamalkan amalan-amalan yang berkaitan dengan sholat. Dia lebih ringan badannya, lebih ringan hatinya untuk memperbanyak macam sholat. Selain sholat-sholat wajib, dia jaga sholat rawatibnya. Selain sholat rawatib, sholat-sholat sunnah yang jumlahnya sekian ratus itu juga dia berusaha lakukan satu persatu. Ada orang yang seperti ini, dia nikmat untuk menjalankan sholat dengan berbagai macam jenisnya. Tayyib. Wa anna minhum man ya'laf qira'atal Qur'an. Di antara mereka juga ada orang yang lisannya ini ringan untuk membaca Al-Qur'an. Tayyib. Fatajiduhu katsiran yaqra'ul Qur'an. Engkau dapati orang ini akan mudah untuk sering membaca Al-Qur'an. Dia pelajari tajwid, macam-macamnya senang dia. Dipelajari itu seakan-akan adalah sesuatu yang menyenangkan. Dia baca Al-Quran dengan satu nada kurang, dua nada kurang, tiga nada kurang, dan seterusnya. Itu pada satu qiraah. Qiraah Hafs an Asim, dia sudah pelajari, dia paham, dia hafal 30 juz. Pindah ke qiraah yang lain, qiraah Al-Imam Warash. Tentu dengan hukum tajwid yang berbeda, dia pelajari hukum tajwidnya. Kemudian dia amalkan, dia baca qiraah Al-Imam Warash tersebut, dihafalkan qiraah Al-Imam Warash. Dapat dia dua qiraah. Selesai. Puas belum, dia mau tambah lagi qiraah yang ketiga, qiraah Al-Imam Qaulun, dipelajari lagi, tentu hukum tajwidnya berbeda lagi. Dia pelajari hukum tajwid pada qiraah Qaulun, kemudian berusaha membaca, mengamalkan qiraah Al-Imam Qaulun, dihafalkan 30 juz, selesai. Dan ada 7 riwayat yang sabit, ditambah lagi 10. Semuanya seakan-akan menjadi keistimewaan untuk dia, bisa dilakukan setiap hari. Contoh prakteknya saja. Ketika kita membaca qiraah Hafs an Asim yang banyak di Indonesia ini, kira-kira untuk menghafal 30 juz itu sesuatu yang mudah atau tidak? Hah? Anak-anak David, mudah atau tidak? Ngafalnya mudah, murojaahnya susah. Antum bisa hafal satu hari satu halaman, tapi murojaahnya belum tentu 3 bulan ke depan satu halaman itu masih ada. perlu untuk setiap hari murojaah. Apalagi kalau semakin banyak hafalannya, semakin 5 juz, tambah lagi 10 juz, tambah lagi 12 juz. Waktu untuk murojaah itu harus lebih banyak dialokasikan. Kesempatan yang kita gunakan untuk murojaah itu harus lebih banyak dibandingkan kau menghafal. Jadi setiap hari ada waktu untuk membaca Al-Quran. Bayangkan itu satu qiraah. Bagaimana kalau antum menghafal dua qiraah? Hari ini murojaah satu juz qiraah Hafazan Al-Sim, hari ini juga harus satu juz qiraah Al-Imam Mu'arraj. Kalau menghafal tiga qiraah, hari ini juga harus satu juz dalam qiraah Al-Imam Qolun dan yang seterusnya. Kalau itu tujuh qiraah antum hafal semua, Masya Allah, setiap hari isinya dengan Al-Quran, tidak cukup. Murojaah satu juz, tapi tujuh qiraah sama dengan tujuh juz dalam satu hari. Tayyib. Nah, orang ini diberikan kemudahan untuk dia bisa membaca Al-Quran dan tenang, santai ketika membacanya. Tayyib. Wa minhum, ada juga di antara mereka, man ya'laf adh-dhikra wa tasbihah wa tahmid wa ma asybaha dhalik. Orang-orang yang dipermudah untuk membasahi lisannya dengan zikir-zikir. Dia perbanyak tasbihnya, dia perbanyak tahmidnya, dia apa namanya, perbanyak istighfarnya dan seterusnya. Taib, mudah baginya, lebih nyaman bagi dia untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum al-karim at-taliq al-yad alladhi yuhibbu badlal mal. Ada orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dari sisi memperbanyak amalan salat, bukan dari sisi memperbanyak atau menghafal qiraah-qiraah Al-Qur'an, mempelajari hukum-hukum Al-Qur'an. Bukan dari sisi dia mampu banyak berzikir, tapi ringan tangannya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang dia miliki dari harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mudah untuk berikan ini ke sana, berikan ini ke sana. Itu menjadi kesenangan dia. Badzul mal, suka bersedekah, suka berinfak dan dia nyaman dengan itu. Thayyib. Wa minhum, dan di antara mereka juga, man yuraghab al-ilm wa talab al-ilm. Ada di antara mereka yang dibuat senang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang namanya majlis ilmu. Dibuat senang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang namanya thalabul ilm, menuntut ilmu. Dan yang terakhir ini kata beliau rahimahullah taala, dibandingkan amal-amal di atas tadi, lebih penting yang terakhir. Kenapa? Ini pokoknya. Engkau tidak akan bisa bagaimana caranya berinfak yang baik, mengetahui mana infak yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, qiraah yang baik, qiraah yang akan diterima oleh Allah, salat yang baik, salat yang akan diterima oleh Allah, puasa yang baik, puasa yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali ketika engkau menuntut ilmu tentang hal-hal di atas tadi. Maka beliau rahimahullah taala mengatakan, alladhi huwa fi waqtina hadza qad yakunu afdalu a'malil badan. Bisa jadi yang namanya thalabul ilm, menuntut ilmu, senang dengan kajian atau majelis ilmu di waktu kita sekarang ini zaman beliau masih hidup ketika membahas Riyadhus Shalihin. Berarti sudah berapa puluh tahun yang lalu, lebih dari 20 tahun yang lalu. Baik. Di masa kita sekarang ini, qad yakunu afdalu a'malil badan. Thalabul ilmi adalah amalan ibadah yang berkaitan dengan badan yang paling utama, yang paling afdal. Tidak ada yang lebih tinggi daripada itu. Li'annan nas fil waqtil hadir fi asrina hadza muhtajuna ilal ilmi syar'i. Karena kebanyakan manusia di masa kita sekarang ini, di zaman kita sekarang ini, banyak di antara mereka yang muhtajun ila ilmi syar'i, yang membutuhkan terhadap yang namanya ilmu syar'i. Ini dulu. Bagaimana kalau beliau lihat kondisi kita sekarang ini? Kondisi kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin sekarang ini, yang lebih mudah kerusakan itu masuk dengan adanya perangkat-perangkat seperti ini. Zaman dulu belum ada ini, belum ada. Permainan seorang anak di luar enak ngontrol orang tuanya. Fulan kemana? Oh, main di sana. Dengan siapa? Ini selesai. Ngontrolnya lebih enak lah sekarang dengan adanya ini. Terlihat anak di dalam kamar, tapi apa yang dia akses? Kemana hatinya? Dengan siapa dia berbicara? Apa yang dia pelajari, orang tua sudah tidak bisa kontrol lagi. Kalau beliau lihat sekarang, ini akan lebih ditekankan dan lebih ditegaskan. Butuh sekarang ini orang itu untuk lebih giat bermajelis ilmu, thalabul ilm. Maka antum yang diberikan kesempatan untuk bisa thalabul ilmi, untuk bisa setiap hari hadir di majelis ilmu syar'i, bersyukur antum. Allah pilih antum di antara anak-anak muslimin yang lain yang menghabiskan waktu pada apa namanya perkara-perkara yang tidak membawa manfaat. Thayyib. Kita lanjutkan. Lighalabatil jahal wa kathratil muta'alimin. Kenapa ilmu syar'i sekarang dibutuhkan? Karena sudah merebaknya kebodohan di tengah umat Islam. Wa kathratil muta'alimin, dan sudah banyaknya orang-orang yang muta'alim. Kalau alim itu orang yang punya ilmu, benar-benar dia punya dasar ilmu yang kuat. Muta'alim adalah orang yang tidak punya ilmu tapi dia tampil seolah-olah punya punya ilmu. Nah, ini yang dianggap beliau berbahaya. Seorang yang bodoh yang tidak tahu dengan agamanya, atau orang yang tahu sedikit agama tapi dia merasa memiliki banyak ilmu, ilmu agama. Tapi itu merebak. Nah, zaman dahulu, zaman sekarang lebih mudah orang sedikit punya, dia ketik di sini sudah nyebar kemana-mana. Dulu kalau tidak dia sampaikan kepada teman-temannya, kepada orang-orang di sekitarnya, tidak akan sampai pemikiran dia. Atau kalau dia tidak punya majelis, tidak akan sampai pemikiran dia. Tapi sekarang tidak perlu dia punya banyak teman, tidak perlu dia punya majelis, tidak perlu dia punya rakyat, bisa dia utarakan pendapatnya yang macam-macam itu di sini. Ketik ringan atau ngomong ringan sudah bisa tersebar dan diketahui oleh orang banyak. Maka zaman sekarang lebih banyak muta'alim, lebih banyak orang yang dia tidak punya ilmu atau mengetahui sedikit dari ilmu syar'i, tapi merasa seolah-olah pendapatnya ini harus benar atau pendapatnya ini harus diterima dan pendapatnya pasti benar tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yad'un annahum ulama. Orang-orang yang menganggap dirinya adalah orang-orang yang alim, menganggap dirinya adalah ulama, walaisa indahum minal ilm illa bidha'atin muzjah. Tidak punya dia ilmu kecuali hanya bidha'ah muzjah. Tayib, bidha'ah muzjah adalah kalimat yang diucapkan oleh saudara-saudara Yusuf ketika kemarau panjang. Mereka datang ke Mesir hari di hadapan Yusuf untuk menukar barang dagangan. Mereka mengatakan, kami tidak memiliki kecuali bidha'ah muzjah. Bidha'ah muzjah itu apa? Barang-barang sepele tapi hendak ditukarkan dengan bahan makanan. Nah, beliau katakan banyak sekarang orang-orang yang bukan dari kalangan menuntut ilmu, dia hanya memiliki sedikit apa namanya barang-barang usang untuk ditukar tadi, tapi seolah-olah merasa punya punya permata, merasa punya berlian. Dan orang tidak bisa sekarang ini melihat mana sih orang yang pintar ngomong dengan mana orang yang benar-benar punya ilmu. Lebih susah orang-orang awam untuk melihat. Sedikit viral dia dijadikan tuntunan. Lebih tepatnya bukan tuntunan, hanya tontonan saja, diundang ke sana kemari hanya karena dia apa namanya pernah viral dengan sesuatu jargonnya. Selesai. Agama Allah Subhanahu wa taala dijadikan seperti itu. Sementara orang-orang yang benar-benar menuntut ilmu menghabiskan waktunya pagi, siang, malam dengan Al-Qur'an, siang malam dengan hadis, siang malam dengan mutun, siang malam dengan pelajaran-pelajaran ilmu syar'i yang benar-benar dia ambil dari seorang guru, tidak diperhatikan. Nah, itu kenyataan zaman sekarang. Tayyib. Fa nahnu fi hajatin ila talabi ilmin. Maka kita semua ini fi hajah, sangat butuh dengan yang namanya talabatul ilmi, menuntut ilmu syar'i. Yakunu indahum ilmun rasikh thabit mabni 'alal kitabi wasunnah. Maka kita akan bisa menjadi seorang yang mengerti, seorang yang rasikh, orang yang kuat, orang yang thabit, orang yang kokoh ilmunya, mabniun 'alal kitabi wasunnah, dibangun di atas Alkitab, juga dibangun di atas pemahaman sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak instan. Tidak bisa menjadi seorang alim itu instan. Belajar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun selesai jadi ustaz, tidak bisa. Butuh rasikh di dalam ilmu itu, butuh thabit di dalam ilmu itu. Apa yang kita yakini bersumber dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Apa yang akan kita sampaikan juga bersumber dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Tidak bisa dengan badan santai kemudian kita akan menjadi pembimbing manusia. Yang ada bukannya masyarakat itu akan menjadi baik, tapi justru yang ada akan menjadi masyarakat yang tambah rusak. Kenapa? Dibangun tidak di atas ilmu Alkitab, dibangun tidak di atas As-Sunnah, juga dibangun tidak di atas pemahaman para ulama salaf rahimahumullahu ta'ala. Tayyib. Kenapa kita harus mengokohkan diri supaya memiliki ilmu yang berdasar dengan dasar yang jelas? Min ajli an yaruddu hadhil faudha. Tujuannya adalah supaya kita bisa menetralkan al-faudha, kekacauan di tengah kaum muslimin yang sudah terjadi sekarang ini. Alladzi asbahat muntashirah fil qura wal buldan, yang sekarang telah merebak, menyebar hampir di seluruh kampung-kampung muslim dan merebak hampir di seluruh negeri-negeri muslim. Ini zaman beliau belum ada Android. Sekarang berarti lebih kerusakan itu menyebar di tengah-tengah daerah-daerah hatta, di daerah-daerah pelosok muslim. Maka kita harus lebih giat untuk belajar ilmu syar'i, menjadi penetral dari kekacauan yang telah terjadi. Taib. Kullu insan indahu hadis au hadisan. Sangat disayangkan sekarang ada seorang yang dia hafal satu hadis, dua hadis dalam masalah ilmu agama Allah. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Nabi SAW, yatasadda lil futiyah. Dia sudah berani untuk berfatwa dengan berpatokan satu satu hadis pendek, belum dia hafal sanadnya, belum dia hafal fikihnya, belum dia hafal ilmu ilalnya, ilmu rijalnya bagaimana, tapi sudah berani berfatwa dengan hadis tersebut. Masalahnya yang lebih parah lagi adalah hadis yang dia tahu itu baru hadis dari terjemahan, ada repot lagi. Hadis terjemahan dia jadikan untuk hukum, tidak tahu asal bahasa Arabnya bagaimana, tidak tahu asbabul wurudnya bagaimana, hukum sanad pada hadis itu bagaimana, cara mengambil hukum fikih dari hadis itu bagaimana, dia tidak paham. Tapi sudah dijadikan dalil seolah-olah dia berhak untuk berfatwa dengan hadis tersebut. Tayyib. Wa yatahawanu biha, dan dia menganggap hal itu sepele saja. Nih lo saya hafal satu hadis. Jadi harusnya seperti ini hukumnya. Padahal dia tidak punya kaitan ilmu-ilmu yang kita sebutkan di atas tadi. Wa ka'annahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dia merasa seolah-olah dirinya seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Terlalu jauh kalau dibandingkan seperti seorang Syekhul Islam. Dia merasa seperti seorang syekh bisa dengan demikian mengatakan ini, mengatakan itu. Wallahualam. Tayyib. Ini tidak penting jabatan, tidak penting panggilan orang. Tapi keilmuan yang antum sampaikan itu yang akan menjadi patokannya nanti. Bagaimana antum melihat satu masalah dengan dalil? Bagaimana antum memaparkan satu masalah dengan dalil? Akan terlihat mana orang yang ilmunya rasikh dan mana orang yang tidak punya ilmu tetapi dia memaksa dirinya untuk berfatwa. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Hada yunzar bi khatrin adzim. Orang-orang yang seperti ini perlu untuk kita berhati-hati. Dia membawa bahaya besar. Illam yatadarakallahu al-ummata bi'ulama'in rasikhin. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak benar-benar mengikat kaum muslimin dengan ulama-ulama yang rasikh, ulama-ulama yang ilmunya itu kokoh, yang ilmunya itu kuat, maka akan bahaya. Tayyib. Indahum ilmun qawi wa hujjah qawiyyah. Harus umat itu dihubungkan kepada ulama yang memiliki ilmu yang kuat dan memiliki hujjah yang kuat, ilmu dan hujjah. Jadi bagaimana dia memandang satu perkara, bagaimana dia memutuskan perkara, itu akan menjadi patokan apakah ulama ini bisa dipertimbangkan memutuskan hukum atau tidak. Tayyib. Walihada, oleh karena itu nara anna talabal ilm al-yawm afdalul a'mal al-muta'addiyah lil khalq. Kami memandang bahwa saat ini yang namanya talabul ilmi, menuntut ilmu, adalah amalan yang paling afdol, karena dia kenapa? Muta'addiyah lil khalq. Manfaatnya itu akan sampai kepada makhluk Allah yang lain, akan sampai kepada orang lain. Sementara yang di atas tadi, sholat, kalau engkau memperbagus sholatmu kembali kepada siapa? Hanya kepada diri kita sendiri. Engkau berpuasa kembali kepada siapa? Sebaik apapun puasa itu, kembali kepada diri kita sendiri. Engkau berinfak, manfaat besarnya kembali kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Tapi ilmu, semakin kau berbagi, semakin tidak akan berkurang. Justru akan semakin kokoh keilmuan itu dan semakin menyebar manfaat dari ilmu tersebut. Maka semangat menuntut ilmu. Futur boleh sedikit, tapi jangan kemudian dibablaskan futurnya. Ketahuilah futur itu bukan alasan untuk kau meninggalkan majelis ilmu, bukan. Tapi untuk rehat sejenak, diturunkan apa namanya level sungguh-sungguhnya. Kalau sudah merasa futurnya hilang, naikkan lagi level kesungguhannya dalam menuntut ilmu, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Ini tidak menjamin orang itu lama mondok atau tidak, lama kenal majelis ilmu atau tidak, tapi bagaimana hatinya untuk ditata, bisa istiqomah di dalam menuntut ilmu, di dalam menghadiri kajian ilmu atau tidak. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Masih panjang yang beliau sebutkan tentang menuntut ilmu tadi. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita sebutkan di atas tadi cukup sebagai hasungan bahwa yang namanya menuntut ilmu itu tidak ada kata selesai, tidak ada kata lulus menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Selama engkau masih hidup, kebutuhanmu untuk ilmu itu terus sebagaimana engkau butuh terhadap makan, minum dan nafas. Wallahu taala a'lamu bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di malam hari ini memberikan manfaat. Insyaallah akan kita lanjutkan pertemuan berikutnya hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam bab ini. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.